amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang mengatakan hukumnya adalah fardhu ain. Artinya diwajibkan oleh pembuat syariat Allah Jalla fi'ula dengan kewajiban atas setiap orang dari hamba-hambanya. Siapa saja yang melihat kemungkaran, maka dia wajib mencegahnya. Dan siapa saja yang melihat orang-orang menyimpang dari yang ma'ruf, maka dia wajib memerintahkan kepada yang ma'ruf sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi qalbi fa bi lisani. Fa illam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman." Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengingkarinya dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka hendaklah dia mengingkarinya dengan lisannya. Jika tidak sanggup, maka hendaklah dia mengingkarinya dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Dalam riwayat yang lain, walaysa wara'a dzanika 'anil imani habbatu khardal. Dan tidak ada di belakang pengingkaran dengan hati keimanan walau seberat batu biji sawi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya adalah fardhu kifayah. Dalam artian tidak diwajibkan atas setiap orang dari hamba Allah. Tetapi jika sebagian kaum muslimin mengerjakannya, maka jatuh dosa, lepas dosa dari kaum muslimin yang lain yang belum mengerjakannya. Nah, perbedaan pendapat di antara para ulama ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jika ada yang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardhu kifayah, maka pada saat itu yang tidak tahu ma'ruf, tidak tahu mungkar, jangan amar ma'ruf, jangan nahi mungkar. Karena nanti malah yang tidak tahu ma'ruf kemudian memerintahkan kepada yang ma'ruf menurutnya, dan tidak tahu mungkar kemudian dia mencegah dari yang mungkar menurutnya, akhirnya yufsidu aktsara mimma yuslih, merusak lebih banyak dibandingkan memperbaiki, mendatangkan kemudharatan malah lebih banyak dibandingkan memperbaiki. Entah caranya dia keliru nanti, entah dalil yang disampaikan keliru nanti. Maka hati-hati. Kalau seandainya kita katakan hukum amar ma'ruf nahi mungkar fardhu kifayah, jangan sembarangan masuk ke dalam ini. Karena dia tidak tahu yang ma'ruf, akhirnya nanti bukan memerintahkan kepada yang ma'ruf, malah memerintahkan kepada yang mungkar. Dia tidak tahu yang mungkar, akhirnya nanti bukan malah mencegah kepada yang mungkar atau dari yang mungkar, malah memerintahkan kepada yang, malah mencegah dari yang ma'ruf. Ini bahaya. Kalau seandainya tadi kita mengambil pendapat pertama, yaitu bahwa amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardhu ain, maka itu pun harus hati-hati juga. Kenapa? Karena siapa yang mampu dengan tangannya, dia lakukan. Yang tidak mampu, jangan dia lakukan dengan tangannya. dia hanya dengan lisannya. Yang tidak mampu dengan lisannya, jangan dia lakukan dengan lisannya. Dia hanya dengan hatinya. Intinya yang saya sampaikan adalah, ketika seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia harus berhati-hati. Dia harus tahu yang ma'ruf, dan dia harus tahu yang mungkar. Kalau tidak, nanti dikhawatirkan, ya'muruna bil mungkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kayak orang munafik. Terbalik. Jangan sok tahu. Belajar sedikit langsung masuk ke dalam dunia amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak bisa. Harus dalam dulu ilmunya. Baru amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ada sebagian orang baru bertobat, langsung ceramah sana-sini. Enggak perlu. Ya, yang paling patut adalah sekarang bertobat, berdoa agar istiqamah, kemudian menuntut ilmu, sehingga beribadah dengan baik dan benar. Jika sudah mempunyai kafa'ah ilmiah, kecukupan ilmu, tahu yang ma'ruf, tahu yang mungkar, tahu cara amar ma'ruf, dan tahu nahi mungkar, baru turun. Makanya Rasulullah SAW tadi mengatakan, siapa di antara kalian yang mampu merubah dengan tangannya, maka hendaklah dia merubahnya. Jika tidak mampu, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah dia merubah dengan hatinya. Sebagian orang mengambil yang pertama dulu. Ya. Padahal kafaah ilmiahnya tidak memiliki. Kemudian di ayat yang ke-105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Sudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Yang ingin saya tekankan pada ayat ini yang sudah kita baca dan sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu janganlah kalian menjadi orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Para ulama berbeda pendapat. Siapa orang-orang yang bercerai-berai ini? Ada yang mengatakan mereka adalah ahli bid'ah. Karena memang perbuatan bid'ah, perkara baru dalam agama, mencerai-beraikan kesatuan kaum muslimin. Yang asalnya kaum muslimin berkumpul, ada orang-orang yang melakukan perkara yang baru dalam agama, dia menyendiri. Jadi sebenarnya, perkara baru dalam agama itu mencerai-beraikan kaum muslimin, dan itu salah satu sisi buruknya perbuatan bid'ah. Pendapat yang lain, orang-orang yang bercerai-berai di sini maksudnya adalah kaum khawarij. Kaum khawarij. Dalam artian mereka bercerai-berai keluar dari kesatuan kaum muslimin, tidak mau taat di bawah kepemimpinan yang sah dengan dalih macam-macam. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah yaitu janganlah kalian bercerai-berai dan berselisih, maksudnya adalah para pengikut ahli, para pengikut bid'ah, para pelaku perkara baru dalam agama. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa saja yang hidup dari kalian sepeninggalku, niscaya ia akan melihat perbedaan, perselisihan yang sangat banyak. Kenapa terjadi perselisihan tersebut? Karena Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Nah, ini yang menyebabkan perpecahan. Maka pendapat yang lebih kuat pada ayat ini, janganlah kalian menjadi orang-orang yang bercerai dan berselisih. Maksudnya adalah siapa? Para pelaku bid'ah, perkara baru dalam agama, yang mengikuti hawa nafsu mereka, tidak mencukupkan dengan hadis dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai sini pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita baca sekarang ayat yang ke-106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata pada ayat ini, saya bacakan dulu artinya. Artinya, pada hari itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah siksa disebabkan kekafiran mereka dalam kekafiranmu itu. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah. Mereka kekal di dalamnya. Surat Ali Imran ayat 106 sampai 107. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis rahimahullah ta'ala berkata, ثُمَّ بَيَّنَ مَتَى يَكُنُ هَذَا الْعَذَابُ الْعَظِيمُ وَيَمَسُّهُمْ هَذَا الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kapan terjadinya siksanya, siksaan yang berat tersebut. Dan kapan mereka merasakan siksaan yang pedih tersebut. Taib. Kita tadi sebutkan di ayat yang ke-105 bahwa janganlah kalian menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Diancam oleh Allah, wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka itulah orang yang mendapat siksa yang berat. Nah, kapan pelaku bid'ah, pelaku perkara baru dalam agama mendapatkan siksa yang berat, yaitu di hari kiamat. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, yukhbiru ta'ala bitafawutil khalqi yawmal qiyamah fis sa'adati wa syaqawah. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang perbedaan tingkatan para makhluk pada hari kiamat dalam kebahagiaan dan kesengsaraan. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan pada ayat ini bahwa manusia masuk surga, hamba Allah masuk surga. Nikmat-nikmat mereka di surga tidak sama. Nah, itu kita harus kenal. Harus kita yakini bahwa nikmat surga antar penghuni surga tidak sama. Ada surga Firdaus, ada surga yang di bawahnya. Ada surga Aden. Ada orang yang mendapatkan surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada orang yang mendapatkan surga dan di dalamnya dia dapat ridha Allah. Ada orang yang mendapatkan surga di tempat yang tinggi dan semisalnya. Nah, begitu pula siksa neraka. Ada orang yang mendapatkan siksa di dalam neraka yang paling dalam. Seperti orang munafik. Munafik i'tiqad. Innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di dalam neraka yang paling dalam. Maka Di sini Allah memberitakan tentang perbedaan tingkatan para makhluk pada hari kiamat dalam kebahagiaan dan kesengsaraan. Salah satu tingkatannya, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa annahu tabyadhu wujuhu ahli sa'adah alladhina amanu billahi wa sadaqu rusulah wa amtathalu amrah wa ijtanabu nahyah. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, kalau kita memahami bahwa surga itu tingkat-tingkatan, neraka itu tingkat-tingkatan, maka ini memicu kita untuk mendapatkan surga yang paling tinggi. Jangan sekedar hanya ingin masuk surga, tapi bagaimana mendapatkan surga yang paling tinggi. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di dalam surga 100 tingkatan. Ma bainat darajatain kama bainas sama'i wal ard. Antara tingkatan dengan tingkatan itu seperti antara langit dengan bumi. Saya sering mengungkapkan, langit yang kita lihat ini hanya sebatas kekuatan mata kasat kita. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memicu kita untuk semangat beribadah, terutama semangat mengerjakan amalan apa? Sunnah. Karena amalan sunnah itu yang akan membedakan seseorang tingkatannya di dalam surga. Dan ada pelajaran menarik kemarin waktu saya ke Solo ketika daurah Syekh. Beliau mengatakan, bersyukurlah mendapatkan ketika antum sekalian, karena di hadapan beliau itu para ustadz, bersyukurlah kepada Allah ketika antum dijadikan oleh Allah sebagai para pendakwah. Dan jangan sekali-kali tinggalkan pekerjaan itu dengan dalih saya ingin berhenti sebentar, saya ingin berdagang, saya ingin usaha dulu. Tidak. Jangan tinggalkan. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang meninggalkan, maka dia akan tidak pernah kembali. Atau sangat sulit untuk kembali. Kemudian beliau mengatakan, dan termasuk tanda kesyukuran ketika orang sudah dipilih oleh Allah sebagai ahli ilmu yang mendakwahi umatnya, umat Islam, maka dia sebenarnya adalah orang yang ahli ibadah. Tanda kesyukuran orang tersebut adalah dengan memperbanyak ibadah. Maka ini pelajaran bagi kita, semakin kita diberikan petunjuk, semestinya semakin bersyukur. Salah satu bentuk kesyukuran adalah semakin banyak ibadah. Makanya semestinya orang yang mengikuti dakwah sunnah bermanhaj salaf ini, dia yang paling kuat ibadahnya. Paling kuat ibadah-ibadah bukan hanya sekedar wajib, tetapi amalan sunnah. Sholat malam, baca Quran, sholat duha, sholat witir. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, la yambaghi li ahadin an yatrukal witra, man tarakal witra la tuqbalu syahadat. Tidak pantas seorang muslim untuk meninggalkan sholat witir. Siapa yang meninggalkan sholat witir tidak diterima persaksiannya ketika menjadi saksi. Kenapa? Karena yang paling rendah dari sholat witir adalah satu rakaat. Masa orang satu rakaat tidak bisa? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Semakin diberi petunjuk kepada dakwah sunnah bermanhaj salaf, semakin menjadi ahli ibadah. Baca Qurannya semakin rajin. Ibadah qabliyah ba'diyahnya semakin rajin. Zikir pagi sorenya semakin rajin, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan di sini, wa annahu tabyadu wujuhu ahli sa'adah, dan bahwasanya wajah-wajah penghuni kebahagiaan akan memutih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Alladzina amanu billah, dan membenarkan rasul-rasulnya, menaati perintahnya, menjauhi larangannya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga dan akan melimpahkan segala kebaikan atas mereka, dan mereka akan kekal selamanya di dalam surga. Maksudnya para ikhwah dirahmati oleh Allah, salah satu tingkatan surga adalah orang ada masuk surga tapi wajahnya biasa aja. Tapi ada yang penghuni surga wajahnya putih bersinar bercahaya. Nah, ini salah satu bentuk tingkatan-tingkatan di surga. Maka ini sekali lagi memotivasi kita untuk senantiasa lebih banyak ibadah, agar tingkatan-tingkatannya berbeda-beda. Jangankan kita di surga, di dunia saja klasifikasi itu kan terlihat. Si fulan kelasnya VIP, si fulan kelasnya VIP, si fulan kelasnya biasa, si fulan kelasnya rendahan. Itu saja kita sudah merasa rendah kalau di tempat yang rendah. Ya. Itu di dunia, bagaimana di akhirat? Makanya salah satu kiat agar kita mendapatkan tingkatan-tingkatan yang tinggi, seperti misalkan wajahnya bersinar, ya. Salah satu yang disebutkan oleh penulis di sini. Siapa mereka? Orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, menaati perintahnya, menjauhi larangannya. Ya. Artinya semakin banyak ibadah, semestinya orang yang kenal dakwah semakin banyak ibadah, semakin banyak amalan-amalan sunnah yang dia kerjakan. Bukan malah semakin malas. Ya. Zikir habis sholat misalkan. Jauhi zikir habis sholat, yang aturan kita berzikir malah ngobrol. Jauhi. Tidak layak bagi penuntut ilmu. Habis sholat, seseorang tidak berzikir. Bukan haram dia, dia hukumnya sunnah. Artinya yang meninggalkannya tidak haram, tidak berdosa karena hukumnya sunnah. Tetapi tidak layak, tidak sejatinya seorang muslim seperti itu. Ya. Dan kemudian penulis mengatakan, wa taswaddu wujuhu ahli syaqawati alladziina kadzdzabu rusulahu wa 'asaw amrahu wa farraqu diinahum syi'a. Dan sebaliknya wajah-wajah para penghuni kesengsaraan nanti menghitam, muram. Yaitu orang-orang yang mendustai para rasulnya, bermaksiat pada perintahnya, dan memecah belah agama mereka menjadi beberapa kelompok. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu hal yang merendahkan derajat di neraka adalah perkara apa tadi? Bid'ah. Perkara bid'ah. Semakin besar bid'ahnya, semakin dia diletakkan di tingkatan bawah. Hal-hal yang membuat seseorang mendapatkan tingkatan-tingkatan bawah di dalam neraka. Jadi gini, ada orang masuk neraka, siksanya pun bermacam-macam. Ada yang paling ringan seperti Abu Thalib, dibakar kedua telapak kakinya. Api hanya sampai kepada mata kaki. Buku lali kan katanya. Mata kaki buku lali kan katanya. Ya, mata kaki ya. Kemudian ada riwayat asyaddun nasi azaban yaumil qiyamah rajulun tudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratani minan nar yaghli minha dimaghuh, yang artinya orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat adalah seorang yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya dua sendal dari api yang akibatnya kepalanya mendidih. Yang paling ringan, di sana ada yang paling berat. Nah, ini sesuai dengan tingkatan-tingkatan bid'ahnya. Maka boleh kita ambil ringkasan, semakin besar bid'ah seseorang, semakin sengsara dia di akhirat. Berdasarkan ayat tadi, yauma taswaddu wujuh, pada hari orang-orang penuh kesengsaraan dan menghitam wajahnya. Siapa mereka? Yang mendustai para rasul. Orang berbuat bid'ah itu mendustai para rasul. Bahwasanya dianggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempurna menyampaikan wahyunya. Bermaksiat pada perintahnya, memecah belah agama menjadi beberapa kelompok. Akibat perbuatan baru dalam agama, akhirnya kaum muslimin terpecah belah. Tidak ada kesatuan lagi. Nah, semakin besar bid'ahnya, semakin sengsara nasibnya di akhirat. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan bahwa mereka akan dijelekkan sehingga dikatakan kepada mereka, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman. Para ikhwan, sebelumnya saya ingin mengingatkan, ketika kita katakan tadi semakin besar bid'ahnya semakin sengsara dia di akhirat, ini jangan diambil dengan pandangan negatif terus. Tidak boleh. Tuh lihat Masjid Imam Syafi'i, beisukan-beisukan bepandir bid'ah. Ya. Habis subuh bid'ah, habis maghrib bid'ah. Kedudalain pandirannya. Maka jawabannya para ikhwan dirham, itu agama. Membicarakan itu agama. Sebagaimana kita membicarakan sholat, puasa, zakat, tauhid. Bicarakan bid'ah, mencegah manusia dari perbuatan bid'ah, mengajak manusia kepada perbuatan sunnah. Itu agama. Ya, itu agama. Dan yang kedua jawabannya adalah qadarullah, takdir Allah. Ayat yang kita baca pagi ini itu. Bukan berarti subuh-subuh membicarakan bid'ah. Yang ketiga adalah bahwa lihat bahayanya bid'ah. Apakah kita tidak mau membicarakannya? Nah, itu dia. Jadi orang susah memang kalau seandainya sudah pandangannya negatif duluan, semuanya akan salah. Ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Mata yang rela terhadap sesuatu, dia akan menutup semua keburukan. Sebaliknya mata yang sudah murka terhadap sesuatu, sekecil apapun menjadi kesalahan besar. Sekecil apapun. Jadi semua salah. Ya, semua salah. Nah, kemudian para ikhwah, lihat ini contoh lagi. Bahwa mereka dijelek-jelekkan sehingga dikatakan kepada mereka, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman. Sama ini. Semakin besar kesalahan, semakin dia meletakkan dirinya di bawah atau derajat neraka yang paling dalam. Seperti ini. Orang kafir, belum pernah masuk Islam, dia berdosa. Dosa besar, disiksa, kekal abadi di dalamnya. Tetapi lebih parah lagi, orang beriman murtad. Nah, paham maksud saya? Itu dia. Jadi semakin besar dosanya, semakin besar siksanya. Salah satu penyebab siksa adalah apa? Kekafiran, penyebab pemberat siksa. Kekafiran setelah keimanan. Bukannya malah dia mempertahankan keimanannya. Lebih berat lagi dari itu, orang yang kafir setelah beriman, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi. Murtadnya dua kali. Ini lebih berat lagi. seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa semakin besar bid'ah yang dia lakukan, semakin sengsara dia di akhirat. Baik. Kemudian penulis mengatakan, "Bakaifa ikhtaratumul kufra 'alal iman?" Bagaimana mungkin kalian memilih kekufuran di atas keimanan? "Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian. Alhamdulillah selesai ayat yang ke-106. Baik. Kita baca ayat selanjutnya. Atau panjang ya. Cukuplah dua ayat. Lanjut atau tidak? Cukup ya. Pas sudah waktu syuruk. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Yang jelas semua intikas adalah termasuk kehinaan. Makanya tadi kan saya sebutkan kisah dengan Syekh Ibrahim. Bahkan itu pertanyaan saya sendiri di majelis khusus. Saya bertanya, "Syekh, gimana seorang pendakwah dia melihat dirinya tidak ingin ngambil sesuatu dari dakwahnya, tidak ingin bersandar dengan amplop yang dikasihkan oleh jamaahnya. Dia ingin usaha." Maka Syekh menjawab, kalau seandainya dia sudah punya penghasilan, maka cukup. Kemudian perkataan yang saya paling ingat, Ahmad, kata beliau, karena kebetulan saya dekat dengan beliau. Ahmad, kata beliau, "Dunia la tantahi. Dunia tidak akan habis. Sedangkan ilmu, dunia akan habis," kata dia. "Sedangkan ilmu yang kamu cari dan kamu ajarkan tidak akan pernah habis." Maka kalau dia sudah punya penghasilan, sudah punya pemasukan, maka berlapang dadalah dengan itu. Berlapang dadalah dengan itu. Biarkan saudara-saudaramu yang lain, mungkin dia sibuk dengan kekayaannya, rumah mega, mobil mewah. Kemudian saya sanggah lagi Syekhnya, "Syekh, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah si fulan, si pendakwah ini tidak ingin bersandar dengan amplop yang diberikan." Apa kata Syekh? "Yang penting jika dia sudah punya penghasilan, dia harus fokus dengan dakwahnya. Jangan dengan perdagangan ataupun usaha yang dia lakukan. Karena yang terjadi kebanyakan adalah kalau sudah masuk ke dalam dunia usaha yang ada, dia akan terlalu sibuk. Lihat sekarang, lulusan universitas-universitas Islam, baik Madinah, Mekah, Mesir, banyak ribuan yang terjun di dunia dakwah, berapa? Bahkan ada sebagian orang yang belum lulus sudah profesinya jadi pengusaha. Ini ilmunya kemana? Ini tidak benar. Itu nanti kata beliau, gangguan syaitan, mengganggu manusia agar dia memilih jalan yang lebih rendah daripada jalan yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan, ini pilihan Allah. Pilihan Allah, jangan dibuang-buang pilihan tersebut. Nah, sama ketika orang dulunya nuntut ilmu, ini intikas berbalik. Kemudian dia jauh dari majelis ilmu. Akhirnya yang ada adalah seperti orang awam. Atau hanya sebatas kenangan-kenangan. Aku dahulu. aku dahulu. Seakan-akan yang dahulu sudah cukup. Ya, aku dahulu lawan Ustaz Ahmad tuh. Kawan tuh pang kemana-mana. Dahulu. Ya. Dahulu. Ini tidak benar. Nah, sama seperti yang disebutkan tadi, akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian kufur setelah keimanan kalian? Meskipun orang yang berhenti menuntut ilmu tidak kufur, tidak, tetapi perbuatannya senada, bukan sama ya, senada. Artinya meninggalkan kebaikan setelah dia mendapatkannya. Menanggalkan dan meninggalkan kebaikan setelah mendapatkan. Maka sebuah kerugian yang sangat rugi ketika seseorang meninggalkan dan menanggalkan atributnya sebagai penuntut ilmu. Lebih rugi dibandingkan seseorang yang belum menuntut ilmu. Paham maksudnya? Wallahu a'lam. Tolong doakan adik saya operasi kanker di kepala. Mohon selamat. Terima kasih ya. Jazakallahu khairan atas permintaannya. Dan saya berpesan sebelum kita berdoa, berdoalah dengan diri sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih bertawakal kepada Allah. Boleh kita minta doa seperti ini kepada orang-orang, tapi jangan lupa berdoa kepada Allah dengan diri sendiri. Itu lebih bertawakal kepada Allah. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya ulia, kita berdoa. Allahumma syi mardal muslimin syifaan ajilan ghaira ajil. Allahumma anta syafi la syifa illa syifauk, syifaan la yughadiru saqaman wa la alam. Ada yang lain? Pertanyaan. Maka hati-hati para ikhwah. Hati berbolak-balik. Semangat kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tadi beberapa pesan untuk diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu. Semakin dia berilmu, semestinya semakin dia ahli ibadah. Semakin dia dipilih oleh Allah sebagai pendakwah, semakin dia semestinya ahli ibadah. Bukan hanya sekedar casing. Casing pakai peci kemana-mana, jenggot ditumbuhkan, dipakai kemana-mana. Ya. Perempuan bercadar, jilbab lebar, tetapi ahli riba, ahli malas ibadah, enggak. Semakin dia dibukakan oleh Allah ilmu, semakin dia bersyukur. Dan termasuk tanda kesyukuran dia adalah beribadah kepada Allah. Ini para ikhwah. Jadi berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Berlomba-lomba mempertahankan hidayah dari Allah. Karena hidayah itu mahal, petunjuk itu mahal. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.